pertanyaan, apakah engkau bosan padaku? Ku tanya hujan, namun tak ada jawaban. Mengapa engkau diam membisu? Apa sulitnya buatmu berucap? Jadikan aku semakin berharap. Dosa apa yang telah kulakukan hingga kini aku engkau acuhkan? Dosa apa yang telah kulakukan hingga kini aku engkau habiskan malam, namun tak ada alasan. Mengapa engkau sekeras itu? Jadikan aku semakin I'm not afraid.